السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله، kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam Kamis 19 Muharram 1436 Hijriah ini kembali kita duduk bersama di Masjid Imam Syafi'i untuk membaca Kitab Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika nastaghith, fala takilna ila anfusina tarfata ain. Wahai yang maha hidup dan berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan dalam keadaan yang sempit. Janganlah engkau sandarkan diri kami kepada diri kami, walau sekejap mata pun. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam ini membaca bab yang ke-12. Penulis rahimahullahu taala berkata, babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab ke-12 termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Bernazar bukan karena Allah. Mungkin bisa maju, Pak. Oke, ada yang masuk. Maju sedikit. Bab ke-12 termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud dari bab ini akan saya jelaskan setelah kita membahas kata-kata yang ada dalam bab ini. Bab ke-12 termasuk syirik. Artinya, yang di bawah ini adalah perbuatan kesyirikan. Bernazar bukan karena Allah. Bernazar bukan karena Allah. Nanti saya akan sebutkan kenapa bernazar bukan karena Allah termasuk kesyirikan. Tetapi kita ingin membahas dulu, Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang nazar. Bernazar bukan karena Allah. Perhatikan, ini agak panjang berbicara tentang nazar, karena ini salah satu hukum Islam yang berkaitan dengan syariat-syariat yang ditetapkan dalam syariat Islam. Bernazar artinya adalah mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, bernazar artinya mewajibkan sesuatu atas dirinya yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saya bernazar untuk berpuasa. Saya bernazar untuk beriktikaf di masjid. Saya bernazar untuk bersedekah. Berarti dia sedang mewajibkan dirinya untuk sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi nazar seperti itu, yaitu mewajibkan sesuatu atas dirinya yang belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Asfahani rahimahullah di dalam kitab Mufradat Al-Fadhil Quran mengatakan, "An tujiba 'ala nafsika ma laisa biwajibin li huduthi amrin." Kamu wajibkan sesuatu atas dirimu yang tidak diwajibkan atasmu karena sebuah perkara. Intinya, nazar adalah mewajibkan sesuatu terhadap diri sendiri dengan yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah, Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nazartu lirrahmani sawman." Sebagaimana cerita tentang Maryam, aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Pengasih untuk berpuasa. Berarti di sini Maryam apa? Mewajibkan pada dirinya sendiri puasa yang belum diwajibkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu arti nazar. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa nazar adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 7, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang keburukannya merata. Di sini Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Insan ayat 7. Ingat ya, dalam buku kita tidak ada. Belum ada ada, tetapi belum kita bahas masalah buku kita. Kita baru membahas masalah bab. Ya. Termasuk syirik bernazar. Saya ingin bahas kata nazar ini apa dulu. Ya, nazar, jadi poin pertama tadi definisi nazar. Poin yang kedua, nazar adalah ibadah. Nazar adalah apa? Ibadah. Dalilnya surat Maryam ayat berapa? 26. Dan surat Al-Insan ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri." Orang-orang beriman menunaikan nazar. "Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Dan mereka takut suatu hari, yaitu hari kiamat, yang siksanya merata di mana-mana. Yang siksanya merata di mana-mana. Di sini surat Al-Insan ayat 7, Allah memuji orang beriman yang menunaikan nazar. Dan tidaklah dipuji, perhatikan perkataan saya baik-baik, tidaklah dipuji sebuah perbuatan oleh Allah di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasul kecuali itu adalah ibadah. Tidaklah dipuji sebuah perbuatan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW kecuali itu adalah apa? Ibadah. Di sini surat Al-Insan ayat 7 Allah sedang memuji orang-orang beriman yang menunaikan nazar, menunjukkan bahwa nazar adalah apa? Ibadah. Nazar adalah ibadah. Ini saya tekankan, nazar adalah ibadah. Nanti kita akan paham dari sini kenapa bernazar kepada selain Allah bukan karena Allah syirik. Dari sini, nazar adalah ibadah. Yang berarti, kalau diserahkan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka syirik. Itu sebabnya. Ya, kalau ditanya, kenapa bernazar bukan karena Allah syirik? Karena nazar adalah ibadah. Yang ibadah diberikan kepada selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Taib. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang poin yang ketiga yang masih berkaitan dengan nazar. Hukum nazar. Nazar hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Salah sendiri. Dia mewajibkan diri kepada diri sendiri sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah. Maka wajib dia setelah bernazar harus melaksanakan nazar tersebut. Ya, hukumnya wajib. Seperti dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Al-Hajj ayat 29. Hukum nazar wajib. Surat Al-Hajj ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma liqdhu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Artinya, kemudian selesaikan haji mereka. Lalu tunaikan nazar mereka. Di sini perintah, tunaikan nazar. Dan asal hukum sebuah perintah selalu menunjukkan kepada kewajiban. Makanya Imam Asy-Syaukani mengatakan, wal amru lil wujub. Perintah dalam surat Al-Hajj ayat 29. Untuk menunaikan nazar adalah menunjukkan kepada kewajiban. Taib. Poin yang keempat yang masih berkaitan dengan nazar. Dalam beberapa hadis Nabi membenci nazar. Dalam beberapa hadis sallallahu alaihi wa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci nazar, di antaranya ini perhatikan yang sering-sering bernazar. Yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tanzuru, jangan kalian bernazar. Fa inna an-nazra la yughni min al-qadri syai'an wa inna ma yustakhraju bihi min al-bakhil." Jangan kalian bernazar. Sesungguhnya nazar tidak bermanfaat sedikit pun dengan takdir Allah. Artinya, kalau sudah itu takdir Allah, pasti akan terjadi dia bernazar atau tidak bernazar. Ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'a. Apa yang belum takdirmu tidak akan pasti mengena untukmu. Apa yang sudah ditakdirkan untukmu pasti akan terkena, sembunyi kemana saja. Makanya nazar tidak bermanfaat sedikit pun di hadapan takdir. Ya. Kemudian sesungguhnya nazar hanya dikeluarkan dari orang-orang yang kikir, pelit, bakhil, engken. Ini hadis pertama yang menunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci nazar. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana 'anil nadhri." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa melarang kita untuk bernazar. Wa yaqul innahu la yaruddu syai'an. Sesungguhnya dia tidak menolak sesuatu. Nazar itu enggak nolak sesuatu. Ente mau bernazar enggak bernazar, kalau sudah takdirnya akan apa? Terjadi. Kalau belum takdirnya, belum terjadi. Maka dia tidak menolak sesuatu. Wa innama yustakhraju bihi minasyahih. Sesungguhnya nazar hanya keluar dari orang-orang yang kikir, pelit, medit. Ya. Kalau dari dua hadis ini, dari dua hadis ini. Nabi Muhammad SAW membenci nazar. Tetapi di dalam Al-Quran Allah memuji orang yang menunaikan nazar. Bertentangan enggak kira-kira? Secara zahir bertentangan enggak? Paham maksudnya bertentangan? Bahwasanya di dalam Al-Quran Allah memuji orang bernazar yang menunaikan nazar. Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam malah dicela, dilarang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. La tanzuru wal aslu fin nahyi littahrim. Asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Maka bagaimana jawabannya untuk menyatukan ini? Yang dipuji jawabannya, ya jawabannya, yang nazar yang dipuji oleh Allah adalah nazar yang merupakan ketaatan. Nazar yang merupakan apa? Ketaatan. Sedangkan nazar yang dibenci dan dicela dan dilarang oleh Rasulullah SAW, nazar yang bergantung kepada sesuatu. Apabila tercapai sesuatu tersebut, baru dia mau mengerjakan ketaatan. Ini yang tercela. Saya ulangi. Ya, tulis dulu permasalahannya. Permasalahannya adalah terjadi seakan pertentangan antara firman Allah dengan hadis Rasul. Yang memuji nazar, menunaikan nazar dipuji oleh Allah, tetapi pada saat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci, mencela, melarang nazar. Bagaimana menyatukannya? Itu permasalahannya. Jawabannya, ayat-ayat yang memuji nazar adalah orang-orang yang menunaikan nazar ketaatan tanpa digantung. Orang-orang yang memuji, orang-orang yang dipuji oleh Allah dengan nazarnya adalah orang yang mengerjakan ketaatan, bernazar ketaatan tanpa digantung. Apa maksud tanpa digantung? Begini, sering orang berkata, kalau anak saya sembuh, saya akan sedekah. Ah, itu nazar digantung namanya. Ada nazar yang tidak digantung. Misalkan, saya bernazar hari ini saya akan beriktikaf di Masjid Imam Syafi'i. Kenapa? Ada apa? Enggak apa-apa, pokoknya saya nazar aja. Ini yang dipuji oleh Allah. Ini yang dipuji oleh siapa? Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'takifa fi masjid. Wahai Rasulullah, aku bernazar di masa jahiliyah sebelum masuk Islam untuk beriktikaf di masjid. Bolehkah aku kerjakan sekarang? Aufi bin nazrik, kata Rasulullah. Tunaikan nazarmu. Nah, ini nazar yang tanpa apa? Tanpa digantung. Digantung tahu Pak maksudnya tadi? Kalau saya lulus, misalkan orang berjualan untuk ini, untuk sisa 5 biji ini, mun ada nang menukari, bersedekah 10.000. Kada nang menukari sampai bulik sidin aja makan serangan. Kada bersedekah-sedekah sidin. Ini nazar yang digantung namanya. Itu nazar yang dicela oleh Rasulullah. Ya? Kalau dapat jodoh, maka nyatanya menikah. Allah. Kalau dapat jodoh, maka saya akan bersedekah. Sekalinya melamar 5 kali, jangankan dibukai lawang, mengikuti lawangnya aja boleh. Maka tidak bersedekah. Ini namanya nazar apa? Gantung. Ini tidak boleh. Ini yang dicela, bukan tidak boleh. Dicela oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita bernazar tergantung atau tidak bernazar tergantung sama saja. Kalau memang takdirnya dapat jodoh, dapat. Kalau seandainya takdirnya enggak dapat jodoh, ya enggak dapat. Usaha bagaimanapun. Baik. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang kelima yang berkaitan dengan nazar. Oh, Ustaz sudah lima aja, apa itu? Yang pertama apa tadi? Pengertian nazar. Yang kedua dalil-dalil tentang nazar. Yang ketiga hukum nazar. Yang keempat permasalahan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Mencela nazar. Ya, mencela nazar. Yang kelima permasalahan bagaimana menyatukan antara Allah memuji orang yang bernazar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang bernazar. Yang keenam. Yang keenam para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila bernazar maka wajib untuk ditunaikan. Yang tidak menunaikan bayar kafarat. Ini yang keenam. Apabila bernazar maka wajib untuk ditunaikan. Yang tidak ditunaikan maka bayar kafarat. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dalil ini, yaitu hadis riwayat Bukhari, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, maka hendaklah dia mentaatinya. Nah, ini kan wajib, dia harus mengerjakannya. Barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, maka dia harus mentaatinya. Siapa yang tidak mentaati, maka dia bayar kafarat. Kafaratnya berapa? Nah, tulis. Orang yang tidak mau mengerjakan nazar, maka dia harus bayar kafarat, namanya kafaratul yamin. Kafaratul yamin. Kafaratul yamin itu apa? Misalkan, saya bersumpah tidak akan makan dari masakan istri saya lagi. Rupanya sangit banget lawan bininya. Ya, bersumpah aku akan makan dari masakan anti. Maka bersumpahnya pagi, siang kelaparan sudah sidin. Maka ini harus bayar kafarat, kafaratul yamin namanya. Ya, yaitu dia menebus sumpahnya tadi. Nah, untuk nazar disamakan dengan sumpah tadi juga. Ya, kafaratnya disamakan dengan sumpah tadi juga. Apa kafaratnya? Lihat surat Al-Maidah ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yu'akhidzukumullahu billaghwi fi aymanikum." Walakin yu'akhidhu realitanya, kenyataannya, apakah mereka bisa faratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam dhalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Artinya, Allah tidak menulis dosa atas sumpah-sumpah kalian yang main-main. Maksudnya, kalau seandainya sumpahnya itu tidak beneran, itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah menulis yang kalian berjanji dengan sumpah tersebut. Maka siapa yang tidak menunaikan sumpahnya itu, maka dia bayar kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kalian makan. Setiap miskinnya diberi setengah sa' dari makanan pokok di daerah tersebut. Memberi makan ya 10 orang miskin. Setiap miskinnya setengah sa'. Setengah sa' itu sekitar 1 kilo setengah beras. 1 kilo setengah itu beras di sini ukurannya liter apa kilo? Hah? Liter. Berapa 1 kilo setengah? Berapa liter? Pun 2 liter, sekitar 2 liter. 2 liter 2 mok ya, seperti itu. Itu satu orangnya. Berarti kali 10. 20 liter berapa? Seblek. Ya, sekitar itu ya, pokoknya dihitung. 1 kilo setengah. Dikomparkan dengan liter per orangnya. Ini 10 orang. Kalau seandainya ada pilihan lain, memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Ini pilihan kedua. Setelah memberi makan, kalau tidak mau, bisa memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Atau ada pilihan ketiga, memerdekakan budak. Kalau tidak mampu salah satu dari tiga ini, maka boleh berpuasa 3 hari. Ya, berturut-turut. Boleh berpuasa 3 hari berturut-turut. Baik. Itulah yang disebut dengan kafaratul yamin. Berarti apabila orang bernazar, kemudian dia tidak menunaikan nazarnya, maka dia bayar kafarat yamin. Yang pertama tadi apa? Memberi makan kepada 10 fakir miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 fakir miskin. Atau memerdekakan budak. Kalau tidak bisa salah satu dari tiga ini, baru dia boleh berpuasa 3 hari berturut-turut. Taib. Kembali ke permasalahan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hukum bernazar tadi, ya. Kemudian terakhir yang ingin saya bahas tentang nazar, yang keberapa poinnya? Yang ketujuh. Nazar yang haram dilaksanakan adalah nazar maksiat. Saya bernazar ingin berjudi. Nah, ini haram dilaksanakan. Karena Rasulullah s.a.w. bersabda, "Man nazara an yuti' Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang bernazar ingin mentaati Allah, maka taatilah. Artinya kerjakan nazar tersebut. Saya ingin puasa, saya bernazar bersedekah, saya bernazar baca Quran, saya bernazar berdoa, ya. Baik itu secara digantung ataupun tidak. Ya, misalkan kalau saya sembuh, maka saya ingin bersedekah, ini digantung atau tidak? Saya bernazar untuk bersedekah, itu tidak digantung. Maka dua-duanya kalau seandainya dia ketaatan kerjakan. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh dia mengerjakannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, "La wafa'a li nadhrin fi ma'siyah." Artinya, tidak ada penunaian untuk nazar dalam maksiat. Enggak boleh ditunaikan. Lalu ada pertanyaan, kalau tidak boleh ditunaikan, berarti kita tidak menunaikan nazar. Bayar kafarat enggak? Hah, bayar enggak? Sepakat tidak? Hah? Wah, ahli fatwa beratan di sini soalnya. Ya, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Barang siapa yang bernazar maksiat, maka tidak boleh dia kerjakan. Ini sepakat oleh para ulama. Tidak boleh dia kerjakan. Yang perbedaan pendapat adalah apakah bayar kafarat atau tidak. Maka wallahu alam, nazar maksiat nazar yang batil, maka tidak ada juga kafaratnya. Tidak ada juga apa? Kafaratnya. Taib, kita lanjutkan. Sekarang bab termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Tadi sudah kita jawab. Kenapa bernazar bukan karena Allah termasuk syirik? Karena nazar adalah apa? Ibadah. Berarti orang yang bernazar bukan karena Allah, dia sudah menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah dalam perihal khusus milik Allah. Yang dalam hal ini adalah nazar. Dia ibadah. Tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan, saya bernazar berpuasa karena ada mertua. Nah, ini kada boleh. Ini syirik. Ya, kenapa? Karena dia mengerjakan ibadah bukan tujuannya karena Allah, tetapi karena manusia. Terjadi penyamaan antara selain Allah dengan Allah dalam perkara nazar, yang nazar itu adalah apa? Ibadah. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita sekarang baca ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ya, sebentar. Wa qala ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Artinya, mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Insan ini adalah surat yang indah dan juga perlu tafakkur di dalamnya. Karena makanya salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan setiap pagi Jumat untuk kita membacanya. Karena di dalam hadis riwayat Muslim bahwa hari kiamat itu hari Jumat. Sedangkan surat Al-Insan banyak bercerita tentang surga, neraka, hari kiamat, ya. Maka ini adalah salah satu yang dikaitkan oleh Rasulullah di dalam syariat-syariatnya. Maka kalau ada waktu, ya, pelajari baik-baik surat Al-Insan ini. Ya yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Mereka di sini orang beriman. Orang apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman. Mereka menunaikan nazar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sedang memuji orang-orang beriman yang menunaikan nazar. Dan menunaikan nazar termasuk ibadah yang diganjar surga. Ini luar biasa, ya. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan nazar termasuk ibadah yang diganjar apa? Surga. Kemudian yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan takut akan suatu hari yang siksanya merata di mana-mana. Ciri dominan, Pak, orang yang beriman adalah senantiasa memikir akhirat. Memikir siksa akhirat yang berat, yang sulit, yang besar. Sering-sering memikir akhirat, Pak. Ini termasuk tanda orang yang beriman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini, ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, dia adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan setiap yang dipuji oleh Allah adalah apa? Ibadah. Setiap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Taib. Karena ibadah, maka ayat ini hubungannya dengan bab apa? Ayat ini hubungannya dengan bab apa? Kan babnya termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Maka hubungannya adalah Allah memuji orang-orang beriman yang menunaikan nazarnya karena Allah. Berarti yang bernazar bukan karena Allah, kesyirikan dan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hubungannya. Ya, Allah memuji dalam ayat ini orang-orang yang bernazar dan menunaikan nazarnya karena Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bernazar bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya bernazar bukan karena Allah termasuk kesyirikan. Ayat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu." Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini yang paling sulit, Pak. Bagi manusia ini yang paling sulit. Ya, meyakinkan Allah mengetahui nafkah kita, sedekah kita, itu paling sulit. Meyakinkan di dalam hati Allah mengetahui amal soleh kita. Makanya salah satu godaan iblis sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian aku benar-benar akan ganggu mereka dari depan mereka. Maksud syaitan mengganggu manusia dari depan adalah usyakkikuhum fi umuri akhiratihim. Aku ragukan mereka dalam perkara-perkara akhirat mereka. Ya? Jangan-jangan tidak ada surganya. Jangan-jangan cuma cerita aja. Jangan-jangan kada dapat pahala. Jangan terus seperti itu. Ya, makanya para ikhwah sekalian, fa innallaha ya'lamu. Allah akhiri ayat ini, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Silakan azan dulu. Nah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Tadi sudah saya sebutkan bahwa yang paling sulit bagi manusia adalah meyakinkan Allah mengetahui amal ibadah kita. Dari situlah iblis mengganggu manusia. Mengganggu manusia dari situ, yaitu diragu-ragukan tentang pahala dari Allah, diragu-ragukan tentang akhirat. Jangan-jangan tidak ada, jangan-jangan tidak ada. Maka Allah menekankan fa innallaha ya'lam, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Taib. Apa hubungan surat Al-Baqarah 270 dengan bab mana yang menunjukkan kesyirikan? Maka perhatikan, Allah berfirman di sini, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, yaitu maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti barang siapa yang bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah meletakkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak syiriknya. Di sini hubungan bab dengan ayat, ya, yaitu au nazartum min nadhrin, apa saja yang kamu nazarkan Allah mengetahui, menunjukkan bahwasanya itu adalah ibadah kepada Allah. Nazar adalah ibadah kepada Allah. Yang mana kalau diberikan kepada selain Allah, maka apa? Kesyirikan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, nazar kepada selain Allah itu gimana sih contohnya? Misalkan, kalau untuk Allah dulu, lillahi alayya an asuma thalathata ayyam. Contoh, aku mewajibkan diriku untuk berpuasa selama 3 hari karena Allah. Ini nazar karena Allah. Ada yang bernazar untuk atau bukan karena Allah. Ini yang syirik. Contohnya, li qabri fulanin alayya an azurahu. Artinya, aku mewajibkan kepada diriku untuk menziarahi kubur si fulan karena kuburan fulan. Atau kadang-kadang digantung. Kalau anak garing, maka aku bernazar untuk membawanya ke kuburan si fulan. Ini nazar bukan karena Allah. Ini nazar maksiat. Yang menjadi permasalahan bukan ziarah kuburnya, sekali lagi, bukan. Karena kita sering dituduh untuk melarang orang berziarah kubur. Tidak. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah bernazarnya karena selain Allah. Ini contoh-contoh bernazar kepada selain Allah. Jadi ayat yang kedua, surah Al-Baqarah 270, dari sisi mana kita mengaitkan dengan bab, yaitu nazar adalah ibadah, maka jika ibadah tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis selanjutnya atau dalil yang dibawakan oleh penulis selanjutnya, yaitu penulis rahimahullahu taala berkata, wa fis sahihi an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Artinya, diriwayatkan di dalam sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. Akan tetapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan perintah nazar tersebut. Taib, kita pelajari hadis ini. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Kenal ya, Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari. Para ulama mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dengan kesepakatan ulama ahlu sunnah adalah Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari adalah kitab yang mengumpulkan ribuan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Dan Imam Bukhari di dalam perkataan beliau mewajibkan bahwa aku tidak memasukkan di dalam kitab Sahih Bukhari kecuali hadis-hadis sahih. Makanya semua hadis-hadisnya, ya hampir seluruhnya adalah hadis-hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan ini kesepakatan para ulama bahwa kitab yang paling suci, yang paling benar setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Bukhari itu pengarangnya. Kenapa disebut Sahih Bukhari? Karena tadi seluruh hadis-hadis yang ada dalam kitab tersebut adalah hadis sahih. Bukhari beliau bernama siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari. Bukan orang Arab. Jadi jangan heran bahwasanya semua dari yang menulis 6 kitab hadis tersebut bukan orang Arab. Dan itu salah satu kemuliaan dari Allah untuk orang-orang tersebut. Itu juga menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang menyeluruh, bukan hanya untuk orang Arab. Siapa tahu nanti ada yang menulis hadis dari Banjar, Masjid Imam Syafi'i. Optimis sedikit gitu lah. Taib, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kemudian, jadi nama aslinya siapa tadi? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bardizbah. Ya, Al-Bardizbah. Ada beberapa nama, tapi kita cukup dengan Al-Bardizbah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Taib. Dalam riwayat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Dan ada menarik dari Sahih Bukhari. Hadis pertama yang beliau sebutkan adalah tentang innamal a'malu binniyat. Hadis yang terakhir yang beliau sebutkan adalah hadis tentang dua kata atau dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, disukai oleh Allah, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Apa hubungan antara keduanya? Yang pertama, ini menarik dan ini masalah hati. Yang pertama, beliau memperingatkan kepada kita dalam menuntut ilmu, ikhlaskan niat. Karena seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Yang kedua dikaitkan dengan akhir hadis, dua kata. Kalimatani habibatani ilar rahman, khafifatani alal lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang disukai oleh Allah yang Maha Pengasih. Ringan disebut oleh lisan, berat ditimbangan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Kenapa beliau menyebutkan hadis ayat ini atau hadis ini di akhir? Agar semua yang sudah disebutkan di awal itu tujuannya hanya mensucikan Allah. Kalau ada yang niatnya kurang, kami memohon maaf. Hanya Allah yang maha suci. Itu rahasia dari orang-orang yang berilmu. Tidak sembarangan menulis kitab. Dan tidak semua selalu menulis. Ini sedikit-sedikit nulis, sedikit-sedikit. Biar kelihatan eksis. Biar kelihatan banyak tulisan. Ya, akhi, kalau seandainya tidak perlu ditulis, tidak perlu ditulis. Bisa dipahami ya? Ini tentang Sahih Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah siapa? Bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Istri Nabi dunia akhirat. Yang Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Aisyah. Dan termasuk sunnah Rasul, laki lawan bini sering-sering tidur di pangkuan. Ayo pian. Gawi malam ini juga. Mun sudah bauban ke apa Ustaz? Pina gelianan? Gawi. Ya. Ini pareha. Baik, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi. Yang menghina Aisyah maka sudah mendustakan Al-Qur'an, keluar dari Islam. Manakala orang-orang Syiah Rafidhah. 14 jadi gampang, Pak. Mengetahui kelompok sesat itu mudah. Gimana caranya? Apa yang disepakati di zaman Nabi dan para sahabatnya pada zaman sekarang diselisihi, maka itu pasti sesat. Di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu atau 15 abad yang lalu kira-kira, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling dicintai oleh Rasulullah, bahkan beliau berkata, "Ya hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma la amlik." Ketika seorang berpoligami, ya Allah, inilah yang aku sanggup untuk adil. Dan jangan engkau cela aku, ya Allah, yang aku tidak sanggup untuk adil. Meskipun istrinya 4, tapi yang paling dia cintai hanya mungkin 1. Kenapa? Karena ya cinta itu perkara hati. Cinta itu adalah perkara apa? Perkara hati. Ini bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Berarti yang menghina Aisyah bukan dari Islam. Dengan kesepakatan kaum muslim. Mulai 14 abad yang lalu. Jadi para ikhwah sekalian. Beliau meriwayatkan ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan sedikit tentang Aisyah. Salah satu yang menarik dari seorang Aisyah, mudah-mudahan bapak ibu bisa menularkannya kepada keluarga perempuan. Istri, anak perempuan, ingin menjadi mulia, tuntutlah ilmu. Terutama seperti Aisyah. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa fadlu Aisyata ala sa'irin nisa kafadli tharidi ala sa'iri ta'am." Keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh perempuan seperti keutamaan makanan tharid, makanan paling favorit di zamannya di daerah Arab, dibandingkan seluruh makanan. Bingka kalah, bingka berendam kalah. Berarti enak bingka tuh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Hadisnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaatinya. "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi." Barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazar tersebut. Hadisnya mudah dipahami. Makanya apa hubungan hadis ini dengan bab? Menunjukkan hadis ini menunjukkan nazar adalah ibadah. Ibadah yang diperintahkan untuk ditunaikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, maka hendaklah ia mentaatinya. Artinya kerjakan nazar tersebut karena dia ibadah. Maka jika ibadah diberikan kepada selain Allah, ini termasuk apa? Syirikan. Itu hubungan ahdits dengan bab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita salat dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan kita lanjutkan apa yang sudah kita baca. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjutkan, maka saya ingin mengingatkan bahwa sebelum nantinya lupa, kita di Masjid Imam Syafi'i mempunyai SMS Center, yang faedah dari SMS ini adalah nomor telepon, handphone terutama, handphone, Bapak Ibu sekalian akan menerima SMS dari Masjid Imam Syafi'i jika ada pengumuman-pengumuman kajian. Oleh karenanya, saya melihat di sini banyak jamaah sekalian yang baru-baru, dan oleh karenanya kita berharap kepada tim dakwah untuk menyebarkan kertas di dalamnya tertulis nama dan nomor handphone. Tujuannya tidak ada lain kecuali kalau ketika ada kajian maka akan dikirimkan SMS secara gratis, tidak dipungut satu peser pun. Ya, tujuannya adalah untuk itu saja. Seperti misalkan nanti pada tanggal 22-23 bulan November ini, maka akan ada safari dakwah Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Haidar Hafizahullahu Ta'ala, salah satu pendakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal dari kota Bandung, dan akan berdakwah di Masjid Imam Syafi'i ini selama 2 hari, Sabtu dan Ahad. Nah, itu nanti kita akan berikan SMS-nya agar kaum muslim mengingat SMS tersebut. Maka dipersilakan kepada tim dakwah untuk meletakkan atau mendata siapa yang belum terdaftar atau siapa yang belum nomor handphonenya mendapatkan SMS setiap kali ada kajian. Dan juga bagi siapa yang belum mempunyai buku ini, karena kita sangat berkutat dengan buku ini, ya, buku ini, sehingga bisa kita nanti adakan bagi siapa jamaah yang belum memilikinya, mudah-mudahan bisa nanti kita bagikan secara gratis kepada jamaah yang tidak memilikinya, maka mungkin bisa juga ditulis di situ, ya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian. Perhatikan baik-baik, bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita ingin membahas kandungan bab ini. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, fihi masail al-ula wujubul wafai bin nadri. Kandungan bab ini, satu, menunaikan nazar adalah wajib. Menunaikan nazar adalah wajib hukumnya. Maksudnya wajib berarti dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa dan diancam siksa. ya, diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bernazar, misalkan saya bernazar untuk Allah ingin sholat di masjid Imam Syafi'i, maka ini termasuk dari nazar. Atau nazar yang digantung, saya bernazar untuk Allah jika saya sembuh saya akan bersedekah, ini nazar digantung. Dua-dua hukum ini jika itu nazar ketaatan wajib untuk dikerjakan. Kalau tidak, dia dianggap telah berdosa. Kalau tidak dikerjakan nazarnya sampai waktunya lewat, maka pada saat itu dia harus bayar apa? Kafarat. Taib. Kemudian asaniyah, idza thabata kaunu ibadah lillah fasarfuhu ila ghairi syirik. Yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahwa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Ya, dari tiga dalil yang kita baca itu semuanya seperti itu. Surat An-Insan ayat 7 menunjukkan nazar adalah ibadah. Surat Al-Baqarah 270 menunjukkan nazar adalah ibadah. Kemudian hadis riwayat Bukhari menunjukkan nazar adalah ibadah. Karena nazar ibadah, maka tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menyelewengkannya kepada selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan. Itulah hubungan tiga dalil dengan bab bahwa nazar adalah ibadah. Berarti ibadah harus diberikan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, atsalisatu anna nadzaral ma'siyah la yajuzul wafa'u bihi. Tiga, dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. Nazar maksiat dilarang. Maksiat itu apa? Khilafut ta'ah. Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Apa saja jenis maksiatnya? Tidak boleh kalau dia bernazar untuk bermaksiat, tidak boleh dilakukan. La wafa'a li nadzrin fi ma'siyatillah. Tidak ada penunaian untuk sebuah nazar dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kira-kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini tentang bab ke-12. Maka itu yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik hanya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Maka jika ada yang ingin menambahkan dipersilahkan, atau ada yang ingin belum paham maka dipersilahkan untuk ditanyakan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Ada yang bertanya? Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jazakumullah. Jazakumullah khair. Ini misal Ustaz, saya mau ke kandangan, terus saya bernajar akan singgah ke ketupat kandangan makan di situ. Ke ketupat kandangan makan di sana. Iya. Itu termasuk dari najar karena Allah kah atau tidak karena Allah? Iya. Terus yang kedua Ustaz, kalau kita berjamaah, itu kita harus mengikuti imam. Terus yang gerakannya kah yang kita ikuti atau perkataannya Pak Ustaz? Contohnya atau apa? Perkataannya atau suaranya. Contohnya Allahu Akbar, kan kebiasaan imam itu suara dulu, gerakannya masih belum ya, atau kebiasaan gerakannya dulu suaranya itunya masih itu masih belum juga. Iya ya. Mana yang kita ikuti? Iya, antara dua teman yang kita ikuti. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan pertama, apakah kalau saya bernazar sampai di kandangan saya makan ketupat kandangan, apakah itu nazar untuk Allah atau tidak untuk Allah? Dari pertanyaan, maka kita harus mengetahui apa bedanya nazar untuk Allah dan apa bedanya nazar untuk selain Allah. Sehingga setelah itu kita bisa menerapkan dalam beberapa hal. Ya, nanti kalau seandainya saya jawab itu untuk Allah, ya, maka akan timbul nanti pertanyaan yang lain. Kalau ulun ke Tanjung, Bang, makan langsat Tanjung untuk Allah juga atau kada? Nah, ini maksudnya, maksud saya menjawab seperti itu adalah bahwa kita harus tahu apa bedanya nazar untuk Allah dengan nazar untuk selain Allah. Sehingga timbul pertanyaan yang semisal akan sudah terjawab. Bisa dipahami? Baik. Kalau sudah kita pahami itu, maka nazar untuk Allah adalah dia berniat untuk Allah. Misalkan, atau di dalam ucapan dia, saya bernazar karena Allah mau berpuasa 3 hari berturut-turut. Atau digantung, saya bernazar karena Allah akan berpuasa jika anak saya sembuh. Ini karena Allah. Adapun yang bukan karena Allah, maka jika ditujukan untuk selain Allah, maka itu baru kesyirikan. Adapun seperti perkara yang mubah, yang bukan dia ibadah, makan ketupat kandangan, soto banjar misalkan, maka ini dia bukan ibadah yang diambil darinya sebuah ibadah praktis, tidak. Maka itu boleh-boleh saja. Tidak termasuk bernazar kepada selain Allah. Yang bernazar kepada selain Allah adalah dia niatkan nazarnya tersebut untuk selain Allah. Nah, itu baru bernazar kepada selain Allah. Bisa pahami sekarang standarnya, sehingga nanti ke depannya masalah-masalah yang semisal ditanyakan bisa dijawab. Taib. Pertanyaan kedua yang berkaitan dengan gerakan makmum dengan imam. Apa yang sebenarnya harus diikuti? Harus diketahui baik-baik, Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Fa'idha kabbara fakabbiru. Fa'idha raka'a farka'u. Fa'idha sajada fasjudu. Ya, fa'idha qala amin, faqulu amin. Fa'idha qala sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Artinya, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka ucapkanlah takbir. Jika dia ruku, maka rukulah. Jika dia sujud, maka sujudlah. Jika dia mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Jika dia mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamd. Dari hadis ini, kelakuan makmum yang paling bagus terhadap imam adalah mengikutinya. Tidak mendahuluinya, tidak juga menyamainya, tidak juga terakhir darinya, tetapi mengikuti. Kapan Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Baik. Ustaz, itu teorinya. Terlihat di lapangan, imam ini kadang takbir dulu baru bergerak. Takbir dulu baru bergerak. Mana yang diikuti? Maka jawabannya, yang dimaksud dalam hadis tadi adalah mengikuti imam secara apa? Secara umum. Kapan Anda mendengar takbir Allahu Akbar, maka bergeraklah. Ya, mungkin pertanyaan yang semisal, kalau kita di hadapan imam, di depan kita imam. Kalau misalkan masjidnya luas, bagaimana zaman Rasulullah yang sholat ratusan ribu, maka kan tidak terlihat. Maka yang menjadi ukuran adalah apa? Takbir. Kapan takbir, berpindahlah. Ya, meskipun imamnya, kalau ternyata imamnya kita lebih dahulu dari imam, tapi tidak juga. Karena yang menjadi ukuran adalah kapan Allahu Akbar, bergerak kita. Jangan pas Allah kita bergerak. Allah, kita dulu bergerak, tidak. Tapi Allahu Akbar. Seperti contoh bahwa para sahabat Nabi, kata Anas bin Malik, tidak turun ke sujud sebelum mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna sujudnya. Nah, begitulah semestinya seorang makmum mengikuti imam. Ya, mengikuti imam. Nah, karena sulitnya untuk mengikuti imam secara 100%, maka yang jadi patokan adalah apa? Takbirnya. Takbirnya. Allahu Akbar. Oh, berarti kita bergerak. Sami Allah liman hamidah, kita rabbana walakal hamd. Seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Nah, dan perlu diketahui, mendahului imam itu 2 kekeliruan. Yang pertama, mohon maaf, bodoh kuadrat. Yang kedua, diancam dengan dosa besar mendahului imam. Yang pertama, kenapa disebut bodoh kuadrat? Karena Anda mendahului imam bagaimanapun, tetap imam salam dahulu dibandingkan kita. Ya? Tetap imam salam dahulu. Besar karena diancam oleh Rasulullah bahwa yang mendahului imam maka akan dirubah wajahnya menjadi wajah keledai, bukan kedelai, keledai. Nah. Yes. Taib, ada yang lain? Sat, mana, dari mana? BBM dulu. Nah. Dari Bapak Sopian di Kandangan, apakah takut sama pimpinan termasuk syirik? Bagaimana cara menghilangkan takut sama manusia? Kemudian yang kedua, bedanya nazar dengan niat, apa itu Ustaz? Iya. Ada dua pertanyaan tentang takut. Takut dibagi menjadi tiga. Takut yang merupakan tabiat manusia. Takut api, takut jatuh, takut ditabrak, takut ketinggian, takut binatang buas. Maka ini termasuk takut yang tabii, yang merupakan tabiat manusia, kebiasaannya. Ini tidak tercela, tidak juga terpuji. Tergantung keadaan manusianya, karena dia takut tabii, takut yang merupakan kebiasaan. Takut yang merupakan kesyirikan adalah takut kepada sesuatu yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri. Ini berarti takut. Seperti misalkan, takut terhadap seseorang yang dibarengi dengan pengagungan dan perendahan diri, dan juga merasa orang tersebut dapat memberikan mudarat atau bahaya. Maka ini takut yang kesyirikan. Ya. Adapun takut tauhid adalah takut yang dibarengi dengan pengesaan kepada Allah dan pengagungan serta kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang merupakan tauhid kepada Allah. Kalau ada orang bertanya, takutan di kuburan apa hukumnya? Hah? Merupakan tabiat atau takut kesyirikan? Ya? Kuburan tabiatnya ditakuti atau tidak? Secara asalnya ditakuti atau tidak? Tidak. Ya? Dan ini harus dikupas, harus diberitahu bahwa ya, kuburan itu kenapa selalu identik dengan hantu? Kenapa? Ya. Kenapa selalu identik dengan hantu? Kuntil anak, hantu gentayangan, genderuwo. Kenapa dikaitkan dengan kuburan? Ya, akhi, kuburan orang dikubur, ruhnya di dalam di alam barzah bersama jasadnya, selesai. Kenapa ditakutkan? Maka takut kepada kuburan, takut yang menyebabkan pengagungan dan kekhusyuan, perendahan diri, ini ditakutkan masuk kepada jurang kesyirikan. Ya, ini masuk jurang kesyirikan. Baik. Pertanyaan yang kedua, yaitu apa bedanya antara nazar dengan niat? Maka niat harus pakai nazar harus pakai niat. Kalau seandainya orang bernazar tanpa niat, maka tidak jadi. Saya berniat bernazar. Itu bedanya nazar dengan niat. Ya. Niat adalah bagian dari nazar dan bagian dari seluruh amal ibadah. Harus menggunakan niat. Kalau tidak, tidak sah amal ibadahnya tersebut. Nah, bedanya nazar dengan niat, niat perkara hati, sedangkan nazar adalah tekad mewajibkan diri sendiri untuk sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Apakah termasuk nazar misalnya, misal nih Ustaz. Seandainya ada seorang suami ataupun istri berkata-kata begini, Seandainya begini dan begini, saya akan memberangkatkan si Fulan untuk berumrah. Tapi tidak disetujui oleh si istri ataupun suami. Terus, kalau itu termasuk nazar, ini kan nazar yang memberatkan. Ya. Kalau belum tertunaikan, adakah batasan waktu untuk nazar tersebut untuk tidak kena kafarat? Misalkan ya. 1 tahun atau 2 tahun? Jazakallah khair. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya, kalau seandainya saya seperti ini, maka saya akan memberangkatkan umrah si fulan. Maka bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat, nazar tersebut harus ada niat dari orang yang bernazarnya. Dia mengatakan seperti itu, apakah berniat nazar atau hanya sekedar niat? Ya, kalau saya dapat bonus, saya akan mengumrohkan si fulan. Ini niat, belum tentu dia apa? Nazar. Nah, tergantung dia sekarang ketika mengucapkan itu, apakah disebut nazar, dia niatkan nazar, atau hanya sekedar ingin berniat. Paham bedanya? Ya, jadi ada bedanya. Tergantung niat dia, dan juga yang lebih dominan dari nazar, terkadang nazar itu diucapkan. Kalau saya dapat bonus, saya bernazar ingin mengumrohkan si fulan. Nah, ini ada kata apa? Nazarnya. Biasanya nazar seperti itu. Dan ini sebut nazar apa tadi? Nazar kosong atau nazar tergantung? Nazar tergantung. Ya. Taib. Kalau seandainya pun Ustaz, itu nazar. Kita anggap itu sudah nazar. Menurut yang mengatakan, baik sang suami tadi atau istri tadi atau si fulan tadi mengatakan, itu nazar. Dan ini memberatkan kami. Maka bagaimana? Kalau apakah ada batasan sehingga kami tidak kena kafarat? Maka jawabannya, tidak ada batasan. Hanya sebatas sesuai dengan gantungan yang dia gantung tadi. Kalau seandainya memang dapat terhasil atau tercipta yang dia gantungkan tadi, maka wajib dia untuk mengerjakannya. Sebelum dia mengerjakannya, berarti punya hutang kepada Allah. Ya, punya hutang kepada Allah. Lalu kalau meninggal Ustaz, maka ahli warisnya membayarkan hutang tersebut. Ah, seperti itu. Lalu yang nazar yang ada kafaratnya tadi, kapan itu kafaratnya? Kalau nazarnya berkaitan dengan waktu. Misalkan tahun ini kalau saya dapat pekerjaan, saya akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Tahun ini dia dapat pekerjaan, dia tidak puasa-puasa, masuk tahun depan, maka dia bayar apa? Kafarat, karena ada kaitan waktunya. Nah, seperti itu ya Bu. Wallah alam. Nah, yang lain? Barakallahu fiik. Ada seseorang saat bernazar, waktu dia belum ngaji, dia berjanji karena sesuatu hal, dia akan berziarah ke suatu kuburan yang agak jauh dari. Berjanji apa bernazar? Iya, bernazar dia akan ziarah ke suatu kuburan yang jauh letaknya. Nah, setelah dia paham, dia belajar, tidak ada safar kecuali pada 3 tempat. Akhirnya, apalagi biasanya yang ziarah pada zaman dulu yang diyakini adalah kegiatan-kegiatan yang baca-bacaan yang tidak disyariatkan, karena tujuan ziarah kan otomatis hanya mengingat kematian. Nah, setelah paham, disampaikan bahwa sudah dibatalkan aja. Padahal kita mengetahui ziarah itu adalah bagian dari ibadah. Nah, tadi minta diperjelas, tadi sudah dijelaskan sedikit, tapi masih belum jelas. Apakah yang bersangkutan wajib bayar kafarat karena membatalkan ziarah yang dianggap tidak syar'i tersebut, ataukah dia tetap mendatangi tersebut dengan cara yang berganti? Karena sebenarnya di sana pun dianggap kuburan yang keramat, sebenarnya tidak ada manfaat juga mendatangi tempat tersebut. Jazakallah. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bernazar di waktu dahulu sebelum mengenal sunnah untuk menziarahi kuburan yang tertentu yang dianggap mendatangkan berkah. Sekarang setelah mengenal sunnah, maka ada hadis Rasul bahwa la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak boleh bersusah payah kecuali pada tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lalu bagaimana nazarnya yang dahulu? Maka jawabannya, kalau seandainya itu bersusah payah untuk berziarah ke kuburan keramat, maka itu berarti maksiat, maka tidak boleh ditunaikan. Tidak boleh ditunaikan. Kalau seandainya tidak dalam keadaan bersusah payah dia bisa menziarahi kuburan tersebut, maka tunaikan. Ya, karena itu bukan maksiat, karena berziarah kubur adalah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari awal sudah terlihat itu maksiat. Kenapa? Karena ada semacam pengagungan terhadap kuburan tertentu tersebut. Maka tidak boleh ditunaikan. Lalu Ustaz, apakah ada kafarat kalau saya tidak menunaikannya? Maka jawabannya, tadi yang sudah kita katakan, nazar dalam maksiat, nazarnya batil. Maka tidak ada kafarat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatan. Jazakallah khair. Begini Ustaz, pengertian nazar kami baru dapatkan. Yang kami tahu selama ini nazar itu seperti yang Ustaz contohkan digantung. Seperti yang apa? Nazar digantung. Misalnya saya akan berpuasa misalnya 7 hari berturut-turut. Kalau misalnya saya lulus ujian, itu yang banyak terjadi. Iya. Pikiran kami, nazar itu kan makruh, itu dari niatnya. Jadi niat untuk bernazar makruh. Kemudian yang dipuji, Allah memuji itu dalam Al-Quran itu sebenarnya pelaksanaannya. Jadi ketika dia bernazar kan makruh, tapi ketika dia melaksanakan nazar tadi, itulah yang disebut ibadah. Kalau misalnya seperti Ustaz katakan tadi, nazar yang tidak digantung, misalnya berniat berpuasa saja. Kalau misalnya dia berniat berpuasa, ada-ada ini teman, temannya teman, bukan? Itu 2 bulan berturut-turut, ketika dia ujian sarjana lolos, itu dia puasa berturut-turut 2 bulan. Kalau cuma berniat, misalnya tanpa digantung, kan ini ditakutkan bid'ah. Jadi kalau misalnya dia tanpa ujian, hanya berniat saja seperti Ustaz katakan tadi, kan itu bid'ah. Melakukan sesuatu yang bukan dari Rasulullah. Itu pengertian kami. Apa ini salah pengertian? Mohon penjelasan Ustaz. Ya, bagus pertanyaannya. Beliau maksudkan adalah, kalau orang bernazar yang tidak digantung, misalkan, ya, misalkan, saya bernazar untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka ini tidak bid'ah. Karena nazar memang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Yang dicela oleh Nabi adalah yang digantung tadi. Seperti, kalau saya lulus kuliah, saya akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka ini dicela. Dicela karena orang ini bakhil. Kapan tidak lulus, dia tidak puasa-puasa. Nah, itu dia. Jadi kalau dia mengatakan, saya akan bersedekah 5 hari berturut-turut, apakah itu disebut bid'ah? Maka tidak. Kenapa? Karena dia sekarang bernazar, bukan melakukan perbuatan bid'ah. Lalu apa bedanya bid'ah dengan nazar? Ya, gitu kan? Apa bedanya bid'ah dengan nazar? Maka jawabannya, kalau bid'ah belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik secara aslinya tidak ada contohnya, ataupun secara penggandengan, pengkhususan dengan sesuatunya tidak ada contohnya. Nah, orang ini mengatakan, saya bernazar 5 hari berturut-turut. Maka ini tidak ada bid'ahnya. Kenapa? Karena itu nazar ibadah. Karena sedekah ada contohnya. Cuma dia batasi 5 hari. Nah, pembatasan 5 hari ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena dikaitkan dengan nazar. Paham ya? Masih mengganjal? Silakan. Iya, Ustaz, kami belum paham begitu. Misalnya nazar yang tidak digantung tadi, kami minta penjelasan itu. Mungkin. Ya, itu yang tadi saya katakan. Terus niat aja, Ustaz. Bukan niat, tetapi dia mengucapkan di dalam hati, di dalam dirinya bahwa saya bernazar ingin bersedekah 5 hari berturut-turut. Itu yang tidak digantung. Kalau itu kan tidak jadi masalah, Ustaz. Yang saya bernazar Senin Kamis. Itu kan memang ibadah atau bersedekah terus-menerus kan tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ini misalnya berpuasa 2 bulan berturut-turut yang pernah ada dilakukan seseorang. Iya. Saya ini kita membicarakan nazar yang tidak digantung ya. Kalau digantung enggak jadi masalah. Saya bernazar 2 bulan berturut-turut. Apa bedanya? Saya bernazar 5 hari bersedekah. Apa bedanya? Kalau sedekah kan itu tidak ada pembatasan kapan saja. Tapi kalau puasa kan yang ada sahabat yang ingin berpuasa terus menerus kan Rasulullah melarang. Lalu misalkan Abu Umar bin Khattab, saya bernazar wahai Rasulullah di masa jahiliyah ingin beriktikaf sehari semalam di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Apa bedanya dengan tadi berpuasa? Sama aja, Pak. Ya, sama saja. Bapak mungkin masih bingungnya dari sisi membedakan ini bid'ah, ini tidak bid'ah. Maka beda. Kalau bid'ah itu, misalkan saya melakukan puasa ya karena kematian si fulan. Nah, ini bid'ah karena sebabnya tidak ada contohnya. Atau saya melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada sebab, dia enggak bernazar. Saya cuma melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Ini enggak ada contohnya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Paham ya? Beda dengan saya bernazar melakukan puasa 2 bulan berturut-turut atau saya bernazar melakukan puasa 2 bulan berturut-turut kalau seandainya saya sehat. Maka ini boleh karena dia nazar. Nazar itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Bisa enggak? Iya, bisa. Bisa. Soalnya selama ini Ustaz, pemahaman kami yang disebut nazar itu karena kan ada sebab digantung. Rubah pemahaman itu. Iya, iya. Nazar itu kenapa saya harus katakan rubah? Karena ada riwayat sahabat Umar mengatakan, wahai Rasulullah, inni nazartu fil jahiliyah an a'tikifa fil masjidi syah fil masjidi yauman. Wahai Rasulullah, aku bernazar di masa jahiliyah untuk beriktikaf 1 hari. Lihat, ada gantungannya enggak? Enggak ada kan? Berarti itu bukan bid'ah. Karena dia dikaitkan dengan nazar. Nah. Yang sebelah sini enggak ada? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana Ustaz seandainya ada orang bernazar, misalnya seandainya saya sembuh dari sakit ini, saya pengen bersedekah. Kemudian timbul di dalam hatinya keyakinan bahwa wah, gara-gara saya bernazar terus saya jadi sembuh. Bagaimana itu Ustaz? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menasihati atau tips menasihati rekan kita yang misalnya bernazar bukan karena Allah, Ustaz. Jazakallah. Ya, fikum barakallah. Perhatikan baik-baik yang pertama tadi, dia bernazar kalau seandainya saya sembuh saya bersedekah. Ini berarti nah di sinilah, Pak. Di sini tercelanya orang yang bernazar tergantung. Kenapa? Salah satu penyebab tercelanya dan dilarang oleh Rasulullah, orang yang bernazar bergantung adalah karena akhirnya niatnya tidak murni untuk Allah. Niatnya untuk sembuh, bukan karena untuk Allah. Nah, di situ dia. Ya. Maka pada saat itu seperti yang dicela oleh Rasulullah, jangan bernazar seperti itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan haram. Bernazar seperti itu haram karena merusak niat. Niat sedekah yang aturannya murni, tulus, ikhlas hanya karena Allah dicampuri dengan ingin keinginan yang lain. Kalau sudah tercapai baru dia bersedekah. Akhirnya itulah yang bakhil. Maka jawabannya jangan bernazar seperti itu, ya. Itu tidak diperbolehkan. Lebih baik tinggalkan nazar yang menggantung, dicela di dalam syariat Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan Karena al-aslu fi nahyi litahrim, asal hukum pelarangan adalah sebuah keharaman. Maka jauhi nazar seperti itu. Kalau ingin bernazar juga, nazar yang tanpa gantungan. Saya bernazar ingin bersedekah 10 ribu hari ini. Sudah. Tanpa harus digantung, saya ingin bernazar bersedekah 10 ribu kalau saya sembuh. Nah, ini kan beda dua hal itu. Bisa dipahami ya, Pak? Baik. Yang kedua yaitu bagaimana menasihati orang yang bernazar untuk selain Allah? Maka jawabannya yang pertama, ikhlaskan niat kita ketika menasihati. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar dimudahkan dia memahami apa yang kita ucapkan. Ya. Dan sebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Yang ketiga, bawa ke Masjid Imam Syafi'i. Biar tahu bahwasanya mana nazar yang maksiat, nazar yang tidak maksiat. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Satu lagi. Tafadhol, Pak. Terima kasih, Ustaz. Kebanyakan kan orang bernazar itu kan menggantung ya. Gantung kebanyakan itu karena kebanyakan betul mengharap, seperti yang disebutkan mengharap tadi. Untuk dikabulkan. Nah, kalau kita kaitkan dengan takdir itu gimana, Pak Ustaz? Bagus, ya, Pak. Masih. Kalau ditataikan, dikaitkan dengan takdir bagaimana? Maka jawabannya itulah tercelaknya nazar yang digantung. Makanya kan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, Bukhari tadi, fa innahu la yughni minan nadri syai'an. Nazar itu yang digantung tadi itu tidak bermanfaat di hadapan takdir sama sekali. Kalau sudah ditakdirkan maka tidak akan pernah meleset. Yang belum ditakdirkan tidak akan pernah terkena. Nazarkah enggakkah pokoknya kena atau tidak kena sesuai dengan takdirnya. Lah, lalu Ustaz, kalau seandainya saya bernazar kalau saya sembuh saya akan sedekah, apa hubungannya dengan takdir? Maka jawabannya, nazar Anda itu adalah takdir Anda. Nazar Anda itu adalah takdir Anda. Jadi Pak, memahami takdir itu mudah. Caranya yaitu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah bahwa ma akhtaaka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhtia. Artinya, yang belum terkena untukmu karena belum takdirmu, maka tidak akan pernah terkena. Yang sudah terkena karena memang itu takdirmu, maka sudah pasti terkena. Selesai, habis itu. Kita akan sangat mudah. Dan saya pesan, untuk masalah takdir, jangan kita berpikir dengan ilmu lauhul mahfud. Tapi berpikir dengan ilmu manusia kita. Ya, sebagian orang, ah Ustaz, susah untuk jadi orang yang ahli ibadah. Mungkin takdirnya kene-kene aja. Ini dia berpikir dengan lahul mahfud. Seakan-akan dia tahu lahul mahfud itu kayak apa. Nah, ini tidak benar. Ya. Tetapi makanya Rasulullah SAW ketika tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jaffatis suhub wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Wahai Rasulullah, pena sudah diangkat dari lembaran-lembaran lahul mahfud, kemudian lembaran lauhul mahfud sudah kering. Fafimal amal. Kalau begitu ngapain kita beramal? Lihat jawaban Rasulullah. Beliau menginginkan kita untuk tidak mikirkan apa yang ada dalam lauhul mahfud. Karena tidak akan nyampe. Tapi beliau mengatakan apa? I'malu. Beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu dimudahkan atas apa yang ditakdirkannya. Artinya, yang kita kerjakan itulah takdir kita. Begitu cara berpikirnya. Nah, itu satu. Yang kedua, sebagian orang kadang-kadang bersandar dengan takdir dalam perkara ibadah. Kenapa pian kada bisa membaca Al-Qur'an mulai sampai bauban gini? Takdirnya sudah kayaknya kok. Ya. Maka jawab, ini orang sangat mudah bersandar dengan takdir dalam masalah ibadah. Maka kita katakan kepada orang tersebut, kalau begitu pian duduk aja di rumah, kada usah begawi. Mun takdir pian dapat duit. Kada maunya. Ya. Kenapa begitu? Ah, inilah salah dalam memahami takdir. Beramal dan jangan pikirkan dengan ilmu lauhul mahfud karena itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu milik Allah Subhanahu. Sama seperti perkataan-perkataan seperti ini. Misalkan, Ustaz, kan semua manusia sudah ditakdirkan surga dan neraka. Mbak Pembuyuyuh ini Bian sekarang berpikir dengan ilmu Lauhul Mahfuz. Ya. Kalau seandainya Mbak apa Mbak Uyuh-Uyuh, maka takoni takdir Bian kalau begitu apa? Nah, kada tahu. Nah, makanya Mbak amal, itu takdirnya. Paham ya? Nah, begitu. Jadi Islam itu mudah. Jadi jangan sampai kita kan selalu dicekoki, jangan berbicara masalah takdir kalau pina terlalu dalam, kalau pina terpleset. Enggak, Islam itu mudah. Ya, Islam itu mudah, tidak ada yang sulit, dan yang menyulitkan beragama Allah akan mengembalikan kepada kemudahan. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Nah. Bismillah, barakallahu fikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ustaz, ini ada pertanyaan titipan. Sebuah keluarga itu meminta seorang anak laki-laki. Kemudian keluarga itu juga mempunyai anak perempuan. Waktu kecil anak laki-laki yang dipinta itu tadi pernah meminum setengah gelas air susu dari ibu angkatnya itu tadi. Apakah anak ini merupakan mahram bagi anak perempuannya? Terima kasih Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya kejadiannya demikian, anak asuh menyusu kepada ibu asuhnya dan ibu asuh memiliki anak perempuan, maka jadi mahram. Cuma sepersesuan itu harus ada hukumnya, menyusu sebanyak 5 kali kenyang. Ya, bukan 5 kali sedot, 5 kali kenyang. Jadi 5 kali sekali selesai, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, berarti anak laki-laki yang diasuh ini terhadap anak perempuan ibu asuhnya ini adalah mahram. Sebagaimana layaknya saudara sekandung. Cuma yang jadi permasalahan, anak laki-laki ini bukan mahram kepada ibu asuhnya. Kalau seandainya dia bukan keponakan dari ibu asuh tersebut. Maka saya nasihatkan bagi orang atua asuh, yang orang tua yang ingin mengambil anak, menjadi anak asuhnya, mengurus anak asuhnya, kalau anaknya laki-laki ingin mengambil anak laki-laki, usahakan dari keponakan si istri. Maka itu mahram, keponakan si istri. Karena keponakan laki-laki dari istri itu adalah mahram bagi istri. Ya. Kalau seandainya ingin mengambil anak asuhnya perempuan, maka yang diambil dari keponakan suami agar mahram bagi sang suami. Ya, seperti itu. Itu solusi yang ingin mengadopsi anak. Kemudian juga yang berkaitan dengan mengadopsi anak, tidak boleh dibinkan kepada yang orang tua asuhnya. Tetap orang tua asuhnya adalah yang melahirkannya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan ini dosa besar, man idda'a ila ghairi abih, barang siapa yang bukan dari golongan kami, barang siapa yang mengaku bukan dari bukan dinasabkan kepada bapaknya, bukan dari golongan Rasulullah, enggak boleh dibinkan kepada selain bapaknya yang kandung. Anak zina gimana? Anak zina dibinkan kepada ibunya. Lalu kalau mau menikah dia perempuan, anak zinanya perempuan mau menikah, maka walinya wali hakim. Kalau seandainya yang menzinahinya tersebut, si laki-laki ini menikahi si perempuan tersebut, otomatis anaknya ini adalah anak biologis dari si laki-laki tersebut, tetapi bukan bapaknya secara syar'i, maka tetap tidak boleh. Tidak boleh dinikah menjadi wali. Si bapak tersebut tidak boleh menjadi wali atas anak perempuannya. Ya, wallahu a'lam. Nah. Satu lagi ke Bapak. Bismillah. Bismillah, ya alhamdulillah. Berhubungan dengan pertanyaan terakhir, Pak Ustaz. Di zaman Nabi kan enggak ada donor darah, Ustaz. Tidak ada? Donor darah. Ah. Jadi kemarin kan kita lagi ada kegiatan donor darah. Apakah itu syar'i? Apa itu sunnah Nabi juga? Iya. Terus donor darah itu apa termasuk itu mahram juga, Pak Ustaz? Bagus. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya itu sesuai dengan syariat dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha." Orang beriman kepada orang beriman lainnya seperti satu bangunan, satu menguatkan satu dengan yang lainnya. Al muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jadi, memang hukum secara eksplisit donor darah enggak ada terjadi di zaman Rasulullah, tetapi didasari dengan umum boleh, yaitu dia saling tolong menolong dalam kebaikan. Baik. Kemudian yang kedua yang berkenan dengan apa tadi? Mahram. Apakah jadi mahram? Tidak. Yang jadi mahram hanya persepesusuan. Wah, Ustaz, kan darah kita sudah masuk ke situ orang itu. Berarti kita mahram? Enggak. Ya. Berarti ada pertalian darah? Enggak. Pertalian darah itu karena melahirkan, dilahirkan oleh seorang ibu, ya. Sehingga pertaliannya darahnya sama. Dan kenapa sepesusuan dimasukkan ke dalam pertalian darah? Karena darah, dan ini salah satu mukjizat dan keluar biasaan yang Allah berikan kepada manusia, terutama perempuan. Darah haid itu kalau tidak jadi darah haid, kalau dia hamil maka dia menjadi asupan bagi bayi. Kalau bayinya sudah dilahirkan, maka darah haid tadi berubah menjadi air susu ibu. Nah, itu dia, air susu ibu. Makanya yang menyusu seperti dia sebenarnya ada talian darah. Dan anak saya Abdullah itu ketika saya haji membawa istri, otomatis dia masih 8 bulan. Saya titipkan kepada seseorang di Damam sana. Beliau kebetulan waktu itu masih menyusui anaknya. Dan disusui dan menjadi saudara sepesusuan. Sifatnya pun akan sama dengan saudara-saudara sepesusuannya. Dan ada hubungan semacam kejiwaan dengan saudara sepesusuannya itu. Kalau bertemu dengan saudara sepesusuannya, beda dengan bertemu dengan orang lain. Meskipun beda ibu. Ya. Bertemu dengan ibu sepesusuannya pun beda. Dia akan sangat sayang sekali. Nah, itu bukti bahwasanya memang sepesusuan itu sama seperti mahram. Wallahu a'lam. Cukup kiranya kita cukupkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fikum bar. Ustaz, ada salah satu ibu yang bertanya kepada saya. Beliau memiliki seorang anak perempuan. Lalu hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah. Lalu laki-lakinya bertanggung jawab. Ya. Lalu menikahi istri perempuan tadi dalam keadaan hamil. Ya. Lalu keluar melahirkan anaknya itu, apa perlu diulang lagi pernikahannya, bagaimana? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya jelas ya, bahwa ada dua orang yang berzina, laki-laki dan perempuan. Kemudian hamil perempuannya. Lalu bolehkah dinikahi? Ini pertanyaan pertama. Ketika hamil. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuta hamilun hatta tada." Seorang wanita hamil tidak boleh digauli, dalam artian tidak boleh dinikahi sampai melahirkan. Lalu Ustaz, kalau sudah terjadi, apakah ini pernikahan sah atau tidak? Ya, maka jawabannya la adalah larangan, dan asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman. Berarti haram menikahi wanita hamil sampai melahirkan. Lalu kalau ternikahi juga, maka hukumnya bagaimana? Nikah, maka hukumnya kalau yang menikahi adalah laki-laki yang memang menggaulinya, menzinahinya, dan si perempuan tidak menerima laki-laki lain sebelumnya. Karena jangan-jangan ada yang sebelumnya. Ya, maka pada saat itu wallahu alam dia disebut dengan nikah syubhat. dalam artian pernikahannya itu syubhat, samar-samar, dan wallahu a'lam. Dalam keadaan seperti ini, seorang anak yang dilahirkan dari hasil itu, dia adalah anak dari nikah syubhat yang boleh dinasabkan kepada bapaknya. Dinasabkan kepada apa? Bapaknya. Wallahu a'lam. Apakah mengulang lagi pernikahannya? Maka jawabannya, jika tidak mendatangkan kegaduhan dan tidak mendatangkan kemudharatan yang lebih besar, maka boleh diulang. Boleh diulang. Agar lebih jelas statusnya, karena bagaimanapun ketika menikahi di waktu hamil, maka pernikahannya tersebut haram. Yang diharamkan. Nah, tinggal terjadi perbedaan pendapat. Haram ini apakah nanti mengakibatkan pernikahannya tidak sah atau batal atau sah? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Makanya untuk keluar dari itu, agar tidak, kalau seandainya tidak mendatangkan kemudharatan, tidak mendatangkan kegaduhan di tengah masyarakat, nanti bapak aneh jar, mau undang-undang makan, ya, cuma undangan saja. Ternyata setelah dikorek-korek, menikah lagi. Nah, timbullah nanti keburukan masa lalu di tengah masyarakat. Kalau sudah seperti itu, lebih baik ditutupi. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.